Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian rahimakumullah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama nikmat yang paling agung, yaitu nikmat di atas Islam, di atas dinul Islam, di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, di antaranya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang mulia, itu mengkaji dalam rangka thalabul ilmi, menuntut mempelajari ilmu syar'i agama kita Islam yang sangat kita cintai. Pada kesempatan ini insyaallah taala yang kita akan memulai kajian baru mengenai tentang masalah aqidah, yaitu mengkaji kitab, yaitu kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Syarhu Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, yang dikarang, yang ditulis oleh ulama besar Ahlu Sunnah ya abad sekarang, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alamah Muhammad bin Saleh bin Al-Utsaimin rahimallahu taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang di mana ini kitab ini diberi rekomendasi ya. Diberi rekomendasi oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz, gurunya beliau mufti Kerajaan Arab Saudi yang dulu. Ya, ada rekomendasinya di depan. Jadi tazkiyah. Jadi kitab ini beri tazkiyah oleh ulama besar, al-imam itu termasuk imam salaf, peninggalan salaf ya, Syekh Ibn Baz. Dan ini saya syarahnya yaitu disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Jibrin. Jadi syarahnya yang saya bawa ini adalah ulama besar juga yang meninggal belum lama ya, yang dikenal dengan Ibnu Jibrin rahimahullah ta'ala. ya, yang disusun syarahnya ini oleh Abdul Aziz bin Abdullah As-Sulami, termasuk dosen ya daripada Jami'ah Al-Islamiyah. Alhamdulillah buku ini mubarak insyaallah, buku yang penuh berkah Ibu ya, yang akan menghubungkan kita dengan akidahnya para sahabat, akidahnya para tabi'in, akidahnya para tabi'u tabi'in as-salihin, akidahnya para imah, imam-imam madhab Ibu ya. Imam kita mempelajari akidah ini supaya keyakinan kita, akidah kita itu sama khususnya dengan para sahabat yang mulia ridwanullahu ajma'in, juga sama dengan para a'imah, sama dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari dan para imam-imam Islam semuanya. Karena akidah tidak ada perbedaan di antara mereka, semuanya sama. Jadi insyaallah kita belajar ini sampai selesai, mudah-mudahan akidah kita sama persepsi kita dalam keyakinan seperti mereka. Dan mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita dikumpulkan bersama mereka. Al-alamu nubala ya, orang-orang yang paling tinggi derajat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, kita berharap para tabi'in, para a'imah, imam fiddin ya, para imam-imam dalam agama kita yang mulia. Alhamdulillah kita ini akan mengkaji, memulai, mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sekali lagi bahwasanya ya, akidah itu sesuatu yang penting Ibu, yang harus kita kaji terus-menerus, tidak merasa bosan, karena ini adalah ruhnya agama Islam ya. Intinya agama Islam, pokok fondamen agama Islam adalah dalam akidah ya. Tentu yang lainnya juga harus dipelajari, karena sebagai tiang-tiang dan bangunannya adalah al-ibadah yang lainnya ya, syariat yang lainnya, salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Tapi akidah ini adalah fondasi di mana dibangunnya seluruh syariat agama Islam. Yang di mana akidah, yang dimaksud dengan akidah adalah sesuatu ya, dari kata aqada yaqidu aqdan ya, sesuatu yang diikat di dalam hati, sesuatu yang diyakini, yang dibenarkan di dalam hati dengan sebenar-benarnya. Jadi sesuatu yang jadi kata aqada ikatan gitu. Jadi kita mengikat akidah ini dalam hati kita ya. Tidak diurai sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diyakini oleh seseorang itu akidah. Kalau kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti keyakinan, pembenaran ya, terhadap sesuatu yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan di mana orang yang akidahnya lurus dan teguh di atas akidah Islamiyah sampai meninggal dunia, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberi keteguhan nanti di alam barzah dan sampai di hari kiamat kelak. Allah akan teguhkan dia ketika menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, dan Allah akan teguhkan dia ketika melewati jembatan shirath sampai masuk dalam surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 27 tentang orang yang teguh dalam akidah, akidah yang sahih, akan diberikan ketetapan dalam agama di dunia dan di akhirat. Qala Allah taala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, yang teguh, yang tetap, yang kuat di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang zalim, yang musyrik, yang munafik, mujrim, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan, meneguhkan dia di kehidupan dunia, yaitu di alam barzah, di kehidupan dunia dengan amal soleh. Dia tetap dalam, teguh dalam amal soleh, di mana di yang dikatakan oleh imam yaitu sahabat Qatadah, ya. Dan ditetapkan di kehidupan akhirat, diteguhkan, yaitu ketika apa, melewati berbagai apa namanya ujian, ya, yang nanti di akhirat kelak, ya. Ya, di mizan, hisab, di syirat, Allah tetapkan, Allah beri keselamatan sampai menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah ini kita akan kaji, Bu, ya. Jadi kitabnya tipis, tapi ini sudah diringkas dari ratusan kitab oleh Syekh Al-Utsaimin, Bu. Ratusan kitab yang dikarang oleh, tentunya oleh puluhan ulama Ahlus Sunnah. Beliau ringkas ada 100 matan di sini, ya, lebih 100 matan tentang akidah. Dan di mana akidah dalam buku ini, ya, diambil dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tentunya tidak ada yang dhaif. Dan bersandar kepada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para imamatul huda, para imam-imam beri petunjuk, yang mengikuti mereka, yang mengikuti para sahabat dan tabi'in. Seperti contohnya adalah Al-Imam Al-Arba'ah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Ahlu Zamanihim, yaitu imam-imam yang di zaman mereka banyak. Seperti di Irak, imam di Irak waktu itu Sufyan Ats-Tsauri. Di Syam, Abu Amr Al-Auza'i. Di Mesir, Al-Laits Ibn Sa'ad. Di Madinah ada Imam Malik bin Anas. Di Mekah, Sufyan bin Uyainah. Wa ghairuhum, dan lain-lain. Imam-imam di zamannya. Di tiap-tiap negara waktu itu ada imam besarnya, ya. Saya sebutkan tadi di Syam, ya, seperti Al-Auza'i, di Irak, Tsauri. Jadi intinya meskipun mereka itu berbeda tempat, Ibu, berbeda zaman, tetapi akidah mereka itu sama. Ini, ya, di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada agama Islam. Tidak ada perbedaan, meskipun tempatnya berbeda-berbeda, mereka ada di Syam, ada di Irak, ada yang di Madinah, ada di Mesir, tetapi dalam akidah mereka, persepsi akidah sama. Ya. Nah, ini tidak ada perbedaan. Sedangkan dalam fikih ada perbedaan, ada ikhtilaf di sana, ya. Karena ada medan ijtihadiyah. Sedangkan dalam akidah tidak ada ijtihadiyah di dalamnya. Nah, kita memulai dalam buku ini, di mana Syekh Ibn Al-Utsaimin rahimahu taala memulai dalam bukunya ini, aqidatuna, keyakinan kami, atau kami meyakini, gitu kan. Nah, dimaksud dengan keyakinan kami yang diinginkan Syekh dalam buku ini, maksudnya kami di sini ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita menyandarkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Pengertian ahlu sunnah wal jamaah, ya, secara umum, ya, bisa dilihat di buku-buku yang lain, kan, sudah diterangkan di dalam Talwis Iblis juga. Intinya yaitu ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka orang-orang yang mengikuti salafus saleh. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang mengikuti salafus saleh, yang mengikuti salafus saleh dalam akidah, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam segala kehidupan beragama, ya, dalam syariat, yang mengikuti para imam-imam yang arba'ah. Yang demikian juga mereka yang mengikuti setelahnya, setelah para imam itu, ya, yang dimana para ulama, ya, yang menjadi sandaran dalam ilmu sampai sekarang, ya, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, Ibnu Rajab, sampai sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Ibnu Jibrin, Syekh Al-Albani, ulama abad sekarang. Dan mereka yang mengikuti para ulama ahlu sunnah, itulah ahlu sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlu sunnah karena berpegang teguh dengan sunnah, wal jamaah karena mereka berjamaah dengan para sahabat, dengan para tabi'in, tabi'ut-tabi'in, para imah di dalam pemahaman agama. Tidak sendirian. Ya, meskipun mereka sendirian di zaman ini, akan tetapi pemahaman agamanya, ya, akidahnya sama dengan para sahabat tabi'in, dikatakan jamaah asalkan di atas kebenaran yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud. Jadi al-jamaah itu adalah satu orang di atas kebenaran, ya, meskipun satu orang tapi di atas kebenaran mengikuti para sahabat, para a'imah, maka itu al-jamaah. Nah, disebutkan di sini bahwasanya ada sebuah kisah, ini Syekh Ibnu Jibrin mengatakan tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berdiskusi atau berdebat dengan ahlul bid'ah di zamannya, ketika berdebat dengan ahlu sufi di Damaskus dan berdialog di depan raja sultan waktu itu, kemudian sultan menengahi perdebatan antara Ibnu Taimiyah dengan ahlu sufi, orang sufi yang ekstrim, dan mengatakan sultan itu kepada keduanya, ya supaya ya sudahlah jangan diperdebatkan, ya semuanya diam begitu, dan menurut keyakinan masing-masing. Raja menunjuk kepada Ibnu Taimiyah, inna hadha hambali wa antum syafi'iyah, kamu ini hambali sudah, dan kalian ini orang sufi, ini syafi'iyah. Hambali ya itu adalah madhab yang memiliki sandaran dalam akidah, dalam fikih, dan juga kalian Imam Syafi'i memiliki madhab sandaran. Fatruk, tinggalkanlah, maksudnya biarkanlah masing-masing akidah mengikuti akidah imam-imamnya. Wa antum ala aqidati imamikum, dan kalian adalah di atas akidah imam-imam kalian, begitu. Maka Ibnu Taimiyah marah, ma'adzallah, ya. Aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, kamu menjadikan akidah Imam Ahmad itu akidah tersendiri. Tidak, bahkan akidah imam-imam al-arba'ah itu akidah salafus saleh, enggak ada perbedaannya, gitu. Ibnu Taimiyah menjelaskan kepada raja, ya kamu wahai raja menjadikan akidah Imam Ahmad itu seolah-olah sendirian. Maksudnya akidah baru, menyelisih akidah para a'immah, gitu. Tidak, bahkan akidahnya Imam Ahmad itu akidahnya imam empat madhab. Imam Ahmad akidahnya sama dengan Abu Hanifah, dengan Imam Malik, dengan Imam Syafi'i. Sama dengan akidah salafus soleh para imam sebelum Imam Ahmad. Nah, gitu ya. Jadi bahwasanya apa? Tidak ada perbedaan maksudnya. Jadi dalam masalah akidah para imam, khususnya imam arba'ah yang empat, itu semuanya sama. Ya, sama. Akan tetapi di sini ketika orang-orang berbeda pendapat masalah akidah dengan empat madhab itu, berbeda, menyelisihi maksudnya, mereka adalah kelompok yang ahlul bid'ah, yang dimana tidak sah disandarkan kepada Imam Syafi'i, ya. Waktu itu orang sufi kan akidahnya menyandarkan kepada Imam Syafi'i, ya. Tidak benar katanya di sini, ya. Akan tetapi akidahnya mereka ahlul bid'ah yang menyelisih ahlus sunnah itu, mereka telah menyimpang, ya, menyimpang dan mengikuti akidahnya setelahnya imam empat madhab itu, yaitu mengikuti akidahnya Ibnu Kilab katanya. Jadi adanya akidah-akidah ahlu bidah itu mengikuti akidahnya Ibnu Kilab, ahlu bidah yang pertama, akidahnya Ibnu Karam, Karamiyah yang lainnya, dan akidahnya Al-Jaba'i, akidahnya Ibnu Faruq, wa nahuhu minan mutaakhirin, disebutkan oleh Syekh Jibrin bahasanya. Mereka yang menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam keyakinan itu, ya, tidak benar disandarkan pada empat madhab, seperti adanya Mu'tazilah, adanya Jahmiyah, adanya Syiah, adanya Asy'ariyah gitu ya, Maturidiyah yang lainnya, itu sebenarnya buatan akidah itu, ya. Ibnu Kilab, Ibnu Karam, Al-Jaba'i, Ibnu Faruq yang lainnya. Tidak benar kalau disandarkan pada imam madhab. Imam madhab itu sama, enggak ada perbedaan persepsinya. Contohnya di sini, di buku ini nanti kan dijelaskan, ya. Nah, itu pengertian maksud daripada perkataan Syekh aqidatuna, akidah kami. Kami di sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita menyandarkan pada mereka. Makanya di sini sebab daripada Syekh mengatakan aqidatuna, akidah kami yaitu Ahlussunnah, yaitu supaya dibedakan dengan akidah ahlul bid'ah, akidahnya Asy'ariyah, ya, akidahnya orang Mu'tazilah, akidahnya Jahmiyah, akidahnya Mu'tazilah yang lainnya. Pokoknya yang sudah diterangkan talbi iblis. Intinya nanti kalau saya menerangkan Mu'tazilah akan nyambung lah ya, karena sudah diterangkan di talbi iblis gitu. Enggak perlu dirinci lagi. Nah, aqidatuna, aqidah kami Ahlus Sunnah, al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarihi. Ya, akidah kami Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman, mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani malaikat-malaikatnya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani para rasulnya, para rasul, mengimani hari akhir, hari kiamat, mengimani takdir, qadar ya, al-qadar yang baik, qadar yang buruk, takdir yang baik, takdir yang buruk. Ini yang dikatakan adalah rukun iman yang 6. Ya, ini rukun iman yang 6, di mana inilah mujmal aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah yang 6 rukun iman 6 ini, Ibu ya. Ini adalah aqidah Ahlus Sunnah secara mujmal, secara umum. Secara umum. Yang di mana semua aqidah itu nanti akan kembali kepada 6 hal ini. Ya, perincian aqidah dalam Ahlus Sunnah akan kembali kepada 6, karena disebutnya pokok kan, pokok akidah Ahlus Sunnah dalam rukun iman yang 6 ini. Iman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir yang baik, takdir yang buruk. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah juga. Beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fahada i'tiqadul firqatun najiyah. Ini adalah keyakinan firqatun najiyah, firqah yang diselamatkan, firqatul mansurah, firqah yang ditolong oleh Allah. Ini keyakinannya, ini keyakinan meyakini rukun iman yang 6 sampai hari kiamat, yaitu keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini keyakinannya firqah najiyah, firqatul mansurah sampai hari kiamat nanti ada ya, kelompok itu, kelompok yang ditolong, kelompok yang diselamatkan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana mereka mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, wal ba'ts ba'dal maut disebutkan, yaitu kebangkitan setelah kematian, maksudnya hari kiamat, yaumul akhir. Dan mengimani takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rukun iman yang 6 ini dalam hadis masyhur ya, hadis yang dikenal, hadis Jibril alaihi salam, yaitu tatkala Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarihi. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam Kitabul Iman. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah engkau meyakini Allah Subhanahu wa taala, meyakini malaikat-malaikatnya ya, mengimani kitab-kitabnya, mengimani para rasulnya, hari akhir, mengimani takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini dalam hadis Al-Bukhari. Nah, inilah dikenal dengan usul iman sittah, yaitu pokok keimanan yang 6. Pokok keimanan yang 6, yaitu rukun iman, yang dimana seluruh akidah itu, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berkisar kepada rukun 6 yang ini ya, yaitu rukun iman yang 6 berkisar. Jadi itu kenapa ini ya, enggak. Jadi ini kadang ada kadang enggak ya. Akidah Ahlus Sunnah itu ya, semuanya kembali kepada rukun iman yang 6, Ibu. Ya, seperti contohnya meyakini keutamaan para sahabat misalkan ya. Maka masuk ke dalam iman Birusul. Seperti contohnya kan harus meyakini keutamaan para sahabat, ya. Tidak boleh mencela para sahabat. Meyakini para sahabat itu adalah adil, udul, ya, dalam menukil, dalam apa namanya, menyampaikan din kepada kita sampai sekarang. Intinya itu kembali kepada rukun iman. Seperti azab kubur, adanya nikmat kubur, ya, adanya alam barzah, kembali kepada hari akhir, ya. Pemahaman tentang sifat-sifat Allah kembali kepada rukun iman, yaitu iman kepada Allah. Intinya semua akidah, ibu, yang secara terperinci itu akan kembali kepada rukun iman yang enam ini. Akan kembali kepada rukun iman yang ini. Nah, dasar dalil dalam Al-Quran, tadi dalam sunnah, tentang rukun iman yang enam ini, ibu, dalam Al-Quran juga disebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah 177. Qala Allah Ta'ala, "Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu adalah, yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Tadi dalil dari Al-Quran, Al-Baqarah 177, ya. Dan yang mengingkari rukun iman yang enam ini, bu, itu mereka kufur, ya. Mereka kufur, sepakat para ulama. Tidak boleh diingkari satu pun, karena saling berkaitan. Kalau orang beriman kepada rukun iman yang lima, iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, tapi tidak beriman kepada hari akhir, maka dia kufur kepada Allah. Orang yang beriman kepada hari akhir, tidak beriman kepada qada dan qadar, ya, kufur. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 5. Yang terakhir di sana, wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Maidah ayat 5, di ayat yang terakhir. Barang siapa yang mengingkari keimanan, iman di sini juga masuk ke dalamnya rukun Islam yang 5. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghapus seluruh amalnya. Dihapus berarti kufur, kan? Dan murtad. Dan dia di akhirat termasuk orang yang sangat merugi. Ya, sangat merugi. Nah, kemudian di sini nanti apa ini? Pengertian iman, iman secara bahasa artinya at-tasdiq. Iman di sini artinya pembenaran. Secara bahasa iman pembenaran hati disertai dengan menerima segala apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman secara bahasa artinya pembenaran hati. Hati membenarkan, meyakini, ya, disertai dengan menerima segala apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga iman menurut istilah iman, ya, pengertian iman menurut istilah, karena di sini ada arti rukun iman, kan. Iman secara istilah sudah dikenal tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu adalah pembenaran hati, keyakinan hati, wal iqraru bil lisan, pengakuan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Itu iman menurut ahlu sunnah, perlu dicatat, ya. Jadi iman itu, ya, pembenaran dengan hati, ya, keyakinan dengan hati, pengakuan dengan lisan, diucapkan dengan lisan, ya, pengakuan di sini, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, iman yang di sini. Kemudian nanti rukun akidah, maksudnya ahlu sunnah akan meluas, ya, maksudnya dirinci yang kembali kepada rukun iman yang enam ini. Kemudian di sini saya Al-Utsaimin merinci dari rukun iman yang enam itu. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Jadi merinci menerangkan dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-imanu birububiyah. beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, makanya beliau menerangkan wa nu'minu bi rububiyyatillahi taala. Nah, ini penjelasan ya, perincian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah kami ya, kami meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ai bi annahu ar-rabb al-khaliq al-malik al-mudabbir li jami'il umur. Maksudnya ya, jadi kami meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rabb, ya Tuhan yang Maha menciptakan, yang Maha merajai, ya, yang Maha mengatur seluruh urusan ya di langit dan di bumi tentunya. Nah, ini paragraf yang kedua Ibu ya, matan yang kedua maksudnya. Fa nu'minu ahlu sunnah wal jamaah, kami meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya apa? Di mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha menciptakan, Maha merajai, yang Maha mengatur seluruh urusan yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini yang dikatakan adalah ini yang dimaksud di sini adalah tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah yang dimana mengakui dengan hati dengan lisan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan semesta alam. Jadi yang dikatakan Tuhan adalah yang bisa menciptakan, merajai dan mengatur seluruh urusan. Nah, jadi ini perinciannya Ibu, di sini perincian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaikhul Utsaimin mengatakan di sini dalam syarahnya yang lain bukunya, idza qila, apa dikatakan kaifa al-imanu billah? Bagaimana beriman kepada Allah itu? Maka kita katakan Ahlussunnah, yang pertama meyakini, yang pertama dikatakan orang beriman kepada Allah yang pertama harus meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Harus. Yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha menciptakan, yang Maha merajai, yang Maha mengatur seluruh urusan. Ya, seluruh urusan di langit dan di bumi. Hadhihi rububiyah, ini dikatakan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid rububiyah. Yang di mana rububiyah itu mengandung tiga hal. Ibu ya, rububiyah mengandung tiga hal di dalamnya, yaitu al-khalqu, yaitu menciptakan, al-mulku, yaitu merajai, yang ketiga al-mudabbir, yaitu mengatur. Maka siapa Tuhan yang memiliki tiga sifat itu, maka itulah yang memiliki sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentunya enggak ada yang lain ya. Jadi intinya meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini seyakin-yakinnya Allah yang menciptakan, Allah yang merajai, Allah yang mengatur. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, jadi maksudnya hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan segala sesuatu. Ini dalil al-khaliq, ya, yang Maha menciptakan. Dalam surat As-Saffat ayat 96. Ya, dalil Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, ini kita berbicara tentang rububiyah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. As-Saffat 96. Wallahu khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kamu manusia seluruhnya. Wa ma ta'malun, dan apa yang kamu perbuat, kamu kerjakan, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua, ya, maksud dalil tentang al-mulk, yaitu kerajaan yang Maha merajai. Milik Allah lah segala kerajaan di langit dan di bumi. Jadi penguasa segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala, penguasa tunggal. Ini harus diyakini oleh kita. Enggak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Tidak ada yang menguasai langit dan bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jasiyah ayat 27. Qala Allah taala, "Walillahi mulkus samawati wal ardh." Walillahi mulkus samawati wal ardh, dan hanya kepunyaan Allah, nah, kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang lainnya. Nah, jadi menetapkan rububiyah Allah, menetapkan Allah sebagai raja penguasa langit dan bumi. Itu. Enggak ada yang lain ya. Kemudian dalam surat yang lain juga Al-Muluk ayat 1, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan tuh, segala kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Itu dalil Al-Muluk, kerajaan. Dimaksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang merajai segala sesuatu di langit dan di bumi. Ya. Hanya Allah yang menguasai, merajai ya, di langit dan di bumi. Kemudian Al-Mudabbir At-Tadbir, mengatur. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu. Jadi yang berhak untuk mengatur, memerintahkan di langit dan di bumi hanya Allah. At-Tadbir, pengaturan urusan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diyakini, masuk ke dalam rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54. Al-A'raf ayat 54 tentang tadbir ini. Qala Allah Ta'ala inna rabbakumullahu alladhi khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma istawa 'alal 'arsy yughshil laylan nahara yatlubuhu hasitha wa syamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Ya. Kemudian di sini dan kami lalu dia Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Dia menutup matahari dia menutup malam ya kepada siang yang mengikutinya dengan cepat dan diciptakannya pula matahari dan bulan. Nah, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ala lahul khalqu wal amr. Ya, dan sebelum sini ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Nah ini menciptakan dan memerintahkan mengatur hanyalah hak Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Tuhan semesta alam. Ini yang terakhir ya, lafaz yang terakhir ala lahul khalqu wal amru, ingatlah menciptakan dan memerintahkan mengatur ya hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat As-Sajdah ayat 5 tentang tadbir, pengaturan alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. As-Sajdah ayat 5. Qala Allah taala ya As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanati mimma ta'uddun. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya, sini surat As-Sajdah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Dia mengatur kan ya, urusan dari langit ke bumi. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rububiyah dan kita harus meyakininya. Ya, meyakini sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan rububiyah itu mengandung 3 hal Ibu ya, yaitu al-khaliq, maha menciptakan, al-malik ya, yang maha merajai, al-mudabbir yang maha mengatur. Itu ya, 3 hal itu ya, ya, kandungan atau masuk ke dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini bahasanya ya meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah sebagai raja Tuhan semesta alam yang juga yang menguasai yang memiliki ya semesta alam. Yang murabbi yang memelihara alam semesta dengan berbagai macam nikmatnya. Dialah Allah Ar-Rabb, ya Tuhan, Al-Malik yang maha merajai dan juga Al-Khaliq yang maha menciptakan. Yang di mana menciptakan alam semesta itu dia sendiri, tidak ada yang menyertainya. Dan dia adalah Malik, Malikul Mulk, yaitu rajanya para raja. Tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah memberikan kerajaan kepada yang Dia kehendaki dan Allah mencabut kerajaan dari siapa yang Dia kehendaki. Allah mengatur seluruh urusan di langit dan di bumi. Nah, ini tauhid rububiyah. Ya harus diyakini. Ya Ahlus Sunnah di sini tauhid rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha mengatur, Allah yang Maha merajai. Masuk ke dalamnya kan ketiga hal ini, Ibu, nanti kan secara tafsir seperti Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberi mudarat, Allah yang memberi sakit, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberi rezeki. Terus masuk ke dalam tiga hal ini. Iya, karena Allah yang mengatur urusan, jadi Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menurunkan bencana, Allah yang menahan bencana, semuanya. Mengatur urusan, ya. Menghidupkan, mematikan, dan yang lain. Nah, tauhid ini, tauhid rububiyah ini, ya, di mana tauhid rububiyah diyakini, apa namanya? Ya, diyakini oleh orang-orang musyrik. Yang pertama, diakui, maksudnya di sini diakui oleh orang musyrikin, Quraisy waktu itu. Diyakini tauhid rububiyah ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 87. Az-Zukhruf ayat 87, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Apabila kamu ya bertanya kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan mereka? La yaqulunna Allah. Ini pakai kata taukid. Benar-benar niscaya mereka akan mengatakan Allah. Ini tauhid rububiyah diakui oleh orang musyrikin di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengingkari. Ketika ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, Allah. Siapa yang beri rezeki, Allah. Siapa yang mengatur urusan, Allah. Tetapi mereka musyrik dalam tauhid uluhiyah. Mengingkari tauhid uluhiyah. Jadi kalau ada orang yang zaman sekarang, Ibu, ya, meyakini ada seseorang yang bisa memberi rezeki selain Allah, berarti alhamdulillah lebih musyrik dari orang musyrikin yang awal. Jadi Ahlus Sunnah jangan ada keyakinan ada yang bisa memberi bencana, ada yang bisa memberi rezeki, ada yang bisa menghidupkan, ada yang bisa mematikan, menyembuhkan selain Allah. Kalau ada keyakinan itu, ya, maka dia keluar daripada akidah Ahlus Sunnah. Ya, ada berkeyakinan ada seseorang yang bisa memberikan rezeki, seseorang yang bisa memberikan kerajaan kayak seperti zaman sekarang, naudzubillah, orang mau naik jabatan datang dulu ke kuburan orang-orang pendahulunya, ya. Naudzubillah, apa mendoakan apa minta di sana. Nah, di sini bisa jatuh dalam kesyirikan. Kalau minta izin apa? Kok yang memberi kerajaan Allah, yu'til mulkul may yasha. Allah memberi kerajaan kepada yang Dia kehendaki. Bukan manusia yang memberi kerajaan. Naudzubillah. Ya, jadi kalau tauhidnya melenceng dari Ahlus Sunnah, begitulah keadaannya. Nah, alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah memahami akidah Ahlus Sunnah. Ya, jadi siapa yang meyakini ada seorang yang bisa berbuat seperti Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kufur, telah syirik, lebih syirik dari orang musyrikin. Secara ini apa? Secara umum ini ya, tidak secara takyin. Jadi intinya orang-orang musyrikin dulu, Ibu, meyakini tauhid rububiyah. Mereka meyakini bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha merajai, menguasai, Allah yang mengatur. Tetapi keyakinan mereka ini adalah hujah alaihim. Ini adalah sebagai hujah untuk mereka sebenarnya begitu. Di mana mereka apabila meyakini Allah sebagai pencipta, maka seharusnya ya mereka itu harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka meyakini Allah sebagai Al-Khaliq yang Maha menciptakan, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahin. Allah yang berhak untuk diibadahin, disembah, dan tidak boleh dipalingkan sesembahan atau ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah satu-satunya pencipta di alam semesta, maka satu-satunya yang berhak menerima ibadah. Nah, ini harusnya. Tapi keyakinan mereka itu sebagai hujah bagi mereka nanti pada hari kiamat. Karena mereka meyakini Allah sebagai Khaliq, kenapa tidak mau menyembah Allah saja dalam ibadah? Nah, ini keyakinan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang mengatakan saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Allah gimana? Pertama harus meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan meyakini wujud Allah masuk ke dalam rububiyah, ya, otomatis ya, meyakini adanya zat Allah, wujud Allah. Kemudian meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, meyakini asma wa sifat asmaul husna wa sifatul uliya, nama-nama Allah yang husna, yang indah, dan sifat-sifatnya yang agung. Tiga hal ini harus diyakini kalau orang betul-betul beriman kepada Allah. Kalau hanya mengimani rububiyah kan, tidak mengimani uluhiyah, ya orang musyrik ini kan, belum sempurna, belum menjadi orang tauhid. Mengimani uluhiyah Allah, tidak mengimani rububiyah, itu mustahil. Ya kalau mengimani uluhiyah, pasti rububiyahnya diimani. Mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini juga tidak sempurna. Ini bukan orang bertauhid, bukan orang muwahhid. Tapi orang yang muwahhid adalah mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, dan asmaul husna wa sifatul uliya. Nah, kemudian dilanjutin apa, lanjutkan, wa nu'minu bi uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, bi uluhiyatillah Subhanahu wa taala. Kami Ahlussunnah ya meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kami Ahlussunnah ya mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala itu ilahul haq, Tuhan yang hak, sesembahan yang hak. Segala sesuatu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu batil. Nah, ini maksudnya penjabaran kami mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Ya, bahwasanya dialah Allah itu al-ilah, sesembahan, ya Tuhan yang hak, al-haq. Dan segala sesuatu selain Allah, segala sesembahan, segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu batil, tidak benar. Karena yang hak adalah Allah, maka selain Allah yang disembah oleh mereka ya, oleh orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, orang itu adalah batil, tidak benar. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 62. Al-Hajj ayat 62 tentang apa? Penjabaran ini uluhiyah. Dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Al-Hajj ayat 62. Yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah dialah Tuhanmu yang hak, kan? Dzalika bi annallaha huwal haqqu. Nah, yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, itulah yang batil, yang batil. Dan sungguhnya ya, wa annallaha huwal aliyul kabir, dan sungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi sembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah itu adalah batil, pokoknya itu yang kita yakini. Ya Allah Azza wa Jalla dialah al-ilah, sesembahan. Yang itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah al-ma'luh, al-ma'bud, sesembahan yang di mana yang disembah dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan. Dan ketika menyembahnya dengan penuh ikhlas, memurnikan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwal ilah, dan dialah al-ilahul haq, dialah Tuhan yang hak, sembahan yang hak, yang di mana tidak ada sesembahan selainnya. Ya tidak ada rob siwah, tidak ada Tuhan ya kecuali hanya dia. Wa kullu ma'bud, segala sesuatu sembahan, segala sesuatu yang disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala, wal batil, yaitu adalah batil. Ya, sembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 59 ya, menghikayatkan tentang perkataan para rasul kepada kaumnya. Qala Allah taala, "Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Berkata para nabi, "Wahai kaumku, sesungguhnya Allah saja, sesungguhnya sembahlah Allah saja," maksudnya sesungguhnya apa, sembahlah Allah saja, sekali-kali tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala. "Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, Sekali-kali tidak ada sesembahan bagimu selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat Al-A'raf ayat 59. Jadi inilah inti dakwahnya para rasul. Di sini makna daripada al-ikhlas fid din, al-ikhlas fil ibadah di sini, yaitu tauhid uluhiyah. Intinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita salat ya hanya kepada Allah, karena Allah. Kita menyembelih ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berhaji untuk Allah, karena Allah. Umrah, semua ibadah. Kita zakat karena Allah, kita ibadah karena Allah, kita sedekah karena Allah. Inilah makna al-ikhlas, yaitu tauhid uluhiyah, ya. Dan sudah ditunjukkan dengan namanya, Ibu. Allah itu dzul uluhiyah, Allah yang memiliki uluhiyah, yang berhak disembah sesatunya. Dari namanya Allah Subhanahu wa taala. Dari namanya sudah dimengenalkan Allah adalah Rabbul Alamin Al-Ma'bud, ya, yang berhak untuk diibadahi sesembahan di langit dan di bumi. Karena Allah itu dari kata Al-Ilah Al-Ma'luh Wal-Ma'bud, kata para ulama makna Allah itu dari Al-Ilah Al-Ma'luh Wal-Ma'bud, yang disembah, yang diibadahin. Dari namanya itu, Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada seorang pun yang berani untuk memakai namanya ini. Dari dulu sampai nanti hari kiamat, Allah enggak ridho, Ibu. Orang yang sangat kafir, ya, pemimpinnya orang kafir, Fir'aun, laknatullah, tidak kuasa untuk mengatakan ana Allah, karena Allah enggak ridho. Tapi ana rabbukumul a'la. Karena kalau rabb ini boleh disandarkan kepada yang lain. Asalkan jangan sampai mengatakan rabbul alamin, kalau rabbul alamin Allah. Kalau Rabbul Bait, Rabbul Sayyarah, itu artinya kan pemilik. Rabb itu pemilik, ya, penguasa. Rabbul Bait, pemilik rumah, ya, si fulan. Rabbun Naqah, pemilik unta, si fulan. Tapi kalau Rabbul Alamin, ya Allah Subhanahu wa taala. Rabbun Nas, Allah, ya. Tapi kalau Allah ini tidak ada yang memakai. Allah enggak berikan ilham kepada orang kafir ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi tidak kuasa mengatakan ana Allah, tidak. Nah, ini nama yang suci, nama yang mulia, ya, di mana Asmaul Husna itu kembali kepada namanya ini, Ibu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ini semuanya, nama-nama ini. Coba enggak ada yang berani, sampai sekafir apapun orang enggak berani menamai anaknya itu Allah. Ada enggak? Enggak pernah, Ibu. Kecuali ada di Rusia orang ngasih nama anaknya God. Tapi bahasa Inggrisnya Tuhan, God, Pak, ya. Apa God? God, apa God? Oh, God. Ada orang Rusia ngasih nama anaknya God, Tuhan, kan? Tapi tidak ada yang kuasa, ya, berani untuk mengatakan apa, memberi nama Allah, karena enggak boleh. Maka nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah, disandarkan kepada namanya yang mulia, ya, Abdullah Abdurrahman. Nah, ini intinya Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ibu, meyakini uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kita menyimpangkan, memalingkan bermacam-macam ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengesakan Allah di dalam ibadah. Nah, kemudian keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bi asma'ihi wa sifatihi, meyakini, Bu, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Maksudnya adalah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, yang sangat baik, wasifatul kamilah wal ulia, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna dan sifat yang tinggi, yang mulia. Nah, jadi meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, husna, yang baik, Ibu, dan memiliki sifat-sifat yang sempurna dan sifat yang agung, yang tinggi, ya, ulia, ini agung, yang mulia, yang tinggi, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf 180. Al-A'raf 180 tentang ini, meyakini Asmaul Husna wa Sifatul Ulia. Al-A'raf 180, qala Allah taala, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Hanya milik Allah Asmaul Husna. Hanya milik Allah nama-nama yang indah, yang baik. Fad'uhu biha, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. menyebut nama-nama ya Asmaul Husna tersebut. Al-A'raf 180. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 8. Qala Allahu ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang indah dan yang terbaik. Surat Thaha ayat 8. Jadi maksudnya di sini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Dan seluruh nama-nama Allah itu husna. Itu sangat indah, sangat baik gitu ya. Dan sifatnya itu sempurna dan tinggi ya, mulia sifat-sifat Allah. Maksudnya tidak ada yang menyamai, kalau kata ulia ini enggak ada yang menyamai sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah yang rahmah, rahmahnya Allah enggak ada yang menyamai. Sifat Allah istiwa di atas arsy. Ya, maha tinggi. Maka tidak ada yang menyamainya ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tauhid asma wa sifat namanya. Jadi mengakui, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuknya nama-nama dan sifat-sifat dalam Al-Qur'an sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang telah ditetapkan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah yang sahihah. Kita menetapkannya tanpa ta'wil, menetapkan nama Allah, sifat Allah tanpa ta'wil, tanpa merubah lafaz, merubah makna, tanpa ta'til. Kita menetapkannya tanpa ta'til, tanpa meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan nama tapi meniadakan sifat, ini Mu'tazilah, ini enggak benar. Tanpa ta'til, meniadakan sifat Allah. Tanpa takyif, tanpa bertanya bagaimana atau menentukan kaifiatnya begitu. Kaifiat Allah bersemayam, kaifiat Allah turun gitu kan, dari ars ke langit dunia. Ini enggak boleh. Tanpa takyif, tanpa bertanya bagaimana atau menentukan kaifiatnya, tata caranya. Tanpa tasbih yang terakhir, tanpa tamsil atau tasbih, tanpa menyerupakan ya dengan sifat makhluk. Tanpa menyerupakan dengan sifat makhluk. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ketika meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkannya sebagaimana Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan sebagaimana ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah yang sahihah, tetapi tanpa apa? Tanpa ta'wil, Ibu ya. Tanpa apa? Ta'til, meniadakan. Tanpa takyif, menentukan kaifiatnya atau bertanya bagaimana. Dan tanpa tashbih, menyerupakan dengan sifat makhluk, dengan nama makhluk dan sifat makhluk. Nah ya, ini tauhid asma'ul husna wa sifatul uliyah. Nah, tiga hal itu inilah adalah pembagian tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma as-sifat, asmaul husna wa sifatul ulia. Ketika kita menetapkan tauhid rububiyah, meyakini tauhid rububiyah, maka kita menyelisihi orang ad-dahriyin wasyu'iyyin. Nah, di sini Ibu ya. Ketika kita menetapkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya, enggak ada keraguan. Yakin-yakinnya Allah al-Khaliq, Allah al-Malik, Allah mudabbir. Satu-satunya, gak ada yang lain. Maka kita menyelisihi orang ad-dahriyin, orang yang mengingkari adanya Tuhan. Asyu'iyyin ini sama. Asyu'iyyin adalah orang komunis, ateis. Ad-dahriyin adalah orang menganggap hidup ini adalah ya kita dibinasakan, kita hidup oleh waktu, kita dibinasakan oleh waktu, oleh zaman, ad-dahriyin. Jadi kita menyelisihi mereka, orang komunis. Ketika kita menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, maka kita menyelisihi orang-orang kuburiyin dan musyrikin. Kita menyelisihi orang kuburiyin, yaitu orang menyembah kubur. Orang datang ke kuburan sekarang, apalagi zaman caleg banyak yang datang ke kuburan. Naudzubillah ya. Orang musyrikin, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menetapkan asmaul husna wa sifatul ulia dengan penetapan yang tadi ini Bu ya, sudah sebutkan tadi, kita menyelisihi siapa? Yaitu menyelisihi kelompok al-mu'attilah, minal Jahmiyah wal Mu'tazilah yang lainnya. Kita menyelisih orang Mu'atilah, orang yang meniadakan sifat Allah naudzubillah, yaitu dari Jahmiyah. Jahmiyah meniadakan nama dan sifat Allah, dan Mu'tazilah yang meniadakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah Ahlus Sunnah menetapkan tiga hal itu. Rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, wasifatul asmaul husna wasifatul uliya. Nah, yang berikutnya ini pasti bersambung. Matan berikutnya ini perincian daripada apa, Ibu? Dari al-imanu billah. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani kami Ahlussunnah wal Jamaah, ya, mengimani biwahdaniyatihi fi dzalik. Kami Ahlussunnah wal Jamaah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Esa, ya, tunggal di dalam yang demikian itu, maksudnya di dalam rubiahnya, uluhiyahnya, dalam asma wasifat asmaul husna wasifatul uliya. Jadi esa Allah tunggal, tidak ada yang menyamai. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya di dalam rubiahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya. Ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala wahid, esa, tunggal di dalam rubiahnya. Enggak ada sekutu, enggak ada yang menyamai dalam rububiyah. Esa tunggal di dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang menyertai dalam uluhiyahnya, enggak ada. Mungkin juga dalam nama-nama dan sifat-sifatnya Allah itu esa, Allah itu tunggal. Ya, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sekutu dalam namanya dan sifatnya. Enggak ada yang sama dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Enggak ada yang sama dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 65 tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyah, uluhiyah, asmaul husna wa sifatul ulia. Di dalam surat Maryam ayat 65, qala Allah taala, "Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia." Tuhan yang menguasai, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Istiqomah, ya. Berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia? Nah, inilah dalil, ya, di mana pembagian tauhid dibagi tiga. Adanya tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma'u wasifat, ya, asma'ul husna wasifatul uliya. Dari dalil ini, Ibu, dari ayat ini, kalau ada yang bertanya, mana dalil di mana tauhid dibagi tiga ini? Surat Maryam ayat 65. Coba lihat. Penggalan yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, ini adalah tauhid rububiyah. Fa'buduhu wastabir li'ibadatihi, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya, maka ini adalah tauhid uluhiyah. Kata-kata fa'buduhu, uluhiyah, sembahlah Dia, ini perintah, kan? Berarti ini mentauhidkan dalam uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia? Ada seorang yang sama dengan Dia dalam nama, dalam sifat. Inilah tauhid asma wa sifat. Nah, jadi inilah tauhid itu dibagi tiga dengan dalil ini, surat Maryam ayat 65. Jadi tidak benar, ya, para bid'ah pembagian tauhid itu. Enggak, ini ada dalilnya, istinbat. Dan nanti juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain, tauhid tiga ini terkandung dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya ini dalam ayat Kursi terkandung tiga tauhid itu. Nanti akan disebutkan di sini, ya, penjabarannya. Jadi intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu esa di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifat-sifatnya. Maksudnya tidak ada sekutu baginya, enggak ada yang menyamai dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tunjukkan dengan yaitu surat Maryam ayat 65. Kemudian, ya, yang berikutnya, kami Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya dialah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la na'um lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Al-Baqarah 255. Nah ini yang disebut dengan ayat kursi, ya, karena dikatakan kursi dalam ayat ini, ya. Nah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, maksudnya di sini Syekh Al Utsaimin langsung dengan ayat, ya, supaya langsung, ya, dalil yang jelas. Ayat kursi ini adalah ayat yang paling agung dalam Al Quran. Kalau ditanya ayat yang paling agung dalam Al Quran, ayat itu kursi. Kenapa paling agung? Karena di dalamnya dari awal sampai akhir ayat ini mengisahkan, bukan mengisahkan, itu isi kandungannya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lainnya. Maka ini ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an, ayat kursi. Ayatul kursi, ya. Nah, lihat di sini, nanti kita lihat dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala, dalam kalimat yang pertama di ayat kursi ini membuka dengan tauhid uluhiyah, Ibu. Allahu la ilaha illa hu. Ini adalah uluhiyah. Kemudian pada kalimat yang terakhir, wa huwal aliyyul azim, Allah tutup dengan tauhid asma wa sifat. Nanti di tengah-tengah ada tauhid rububiyah. Jadi dalam satu ayat ini terkandung tiga tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, di sini Allahu la ilaha illahu, Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia, kan? Nah, ini jumlah yang pertama, ini penetapan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, ada kalimat la ilaha illahu. Ini kalimat uluhiyah. Kalimatul ikhlas, tidak ada sembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Ini penetapan uluhiyah. Jumlah tsaniyah, jumlah yang berikutnya, Al-Hayyul Qayyum, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Nah, dalam kalimat ini ada penetapan sifat Allah dan nama Allah, yaitu nama Al-Hayyul Al-Qayyum, nama Allah Subhanahu wa taala. Dan penetapan sifatnya Al-Hayy, yang Maha hidup terus-menerus, tidak tertimpa kebinasaan. Al-Qayyumiyah, Al-Qayyumiyah lillahi ta'ala, di mana Allah berdiri sendiri dan mengatur seluruh urusan, mengatur makhluknya, yang mengatur urusan makhluknya. Al-Qayyumiyah ini berdiri sendiri, enggak ada apa yang membantu, ya, dan Allah yang mengurus seluruh makhluknya. Jadi menetapkan nama Allah Al-Hayyul Al-Qayyum dan sifatnya juga, yaitu yang Maha hidup dan Maha berdiri sendiri mengatur makhluknya, mengurus makhluknya terus menerus. Kemudian seperti dalam surat yang lain dijelaskan tentang maha hidup Allah, yang Maha hidup kekal. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, Al-Furqan 58. Bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha hidup kekal, yang tidak mati. Karena Allah memiliki nama Al-Hayyu, maka itu kekal selamanya, enggak akan tertimpa kematian. Yang namanya Al-Qayyum di sini, yang Maha berdiri sendiri mengurus makhluknya, yaitu memberi rezeki hamba-hambanya ketika di dunia. Kemudian jumlah yang berikutnya, la ta'khudhu sinatu wa la na'um, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi Allah tidak tertimpa rasa ngantuk dan tidak tidur. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat Al-Hayyah, hidup yang Maha sempurna. Karena hidupnya sempurna, enggak tertimpa ngantuk dan tidur seperti manusia. Karena manusia tidak sempurna hidupnya, maka tertimpa ngantuk dan tidur. Ya, jadi dalam sebuah hadis, innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ayyanam, hadis Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak tidur dan tidak layak, tidak pantas baginya untuk tidur. Ya, kalau Allah tertimpa tidur, maka ya apa keadaan alam semesta, ya, bisa ada sesuatu yang cacat. Ini kan tidak ada sempurna kehidupan ini, karena Allah yang Maha hidup yang sempurna, tidak tertimpa ngantuk dan tidak tidur. Kemudian lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baginya lah atau miliknya, milik hanya milik Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, ini menetapkan apa? Sifat apa? Al-Malik. Yang merajai, menguasai. Allah yang merajai, menguasai seluruh urusan di langit dan di bumi. Yang di langit adalah malaikat-malaikat dan arwah-arwah makhluk yang ada di langit. Allah yang merajainya, Allah yang menguasainya. Dan ada yang di bumi, ada manusia, dawab, hewan-hewan, tumbuhan, yang lainnya. Itu di apa dikuasai dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruhnya urusan langit, makhluk yang di langit dan di bumi, penciptanya hanya Allah, yang menguasainya Allah, yang merajainya Allah, ya, dan yang mengaturnya adalah Allah. Yang di mana Allah mengatur sebagaimana yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan, ya, dalam pengaturan alam semesta. Jadi dalam kalimat ini lahu ma fis samawati wa ma fil ardh menetapkan nama Allah Al-Malik yang Maha Merajai. Kemudian man dzallazi yashfa'u 'indahu illa bi'znih? Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Nah, di sini penetapan syafaah. Syafaat di sini adanya syafaat pada hari kiamat. Tapi syafaat ini milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlussunnah menetapkan adanya syafaat, Ibu, pada hari kiamat, tidak seperti orang Mu'tazilah yang mengingkari syafaat. Tidak juga seperti orang Sufi yang ekstrim, belum apa-apa sudah menetapkan syafaat di dunia. Ya, sudah minta syafaat kepada Habib-Habib gitu ya, kepada para syekhnya. Padahal Allah enggak mengizinkan. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih." Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Harus izin gitu. Belum diizinkan kalau di dunia udah belum nanti. Di akhirat Allah akan mengizinkan kepada yang Allah ridhoi, yaitu para rasulnya, yang terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini beri izin. Ya, jadi Ahlussunnah di antara tengah-tengah. Orang Mu'tazilah mengingkari syafaat mutlak, pada hari kiamat enggak ada syafaat. Orang Sufi terlalu berlebihan, dia belum apa-apa udah nentapin syafaat di dunia. Ya, minta ke Habib, minta ke Syekh, minta ke kuburan. Yang apa Allah mengizinkan apa belum nanti di akhirat kelak. Ahlussunnah menetapkan syafaat tapi dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini tentang syafaat. Kemudian ya'lamu ma, ya. Jadi intinya di sini ini juga ada penetapan sifat apa namanya? Yaitu mutlak kerajaan Allah juga Subhanahu wa taala. Jadi Allah apa tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali izin Allah. Ini menetapkan bahwasanya Allah memiliki kerajaan yang umum, ya, yang kuat, yang umum, yang tidak bisa ada seorang yang bisa memberi syafaat tanpa izinnya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di sini ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa-apa yang di depan mereka para malaikat dan makhluk, dan di belakang mereka. Nah, ini penetapan sifat al-ilm, yaitu nama Allah al-alim, dari nama Allah al-alim, ya, yang Maha mengetahui, yang sifatnya yaitu dzul ilmi, yaitu mengetahui, ya, Maha mengetahui. Kemudian juga di sini wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang ilmu Allah kecuali bagi siapa dari hamba-Nya yang diberikan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi mengetahui tentang ilmu Allah tentang masalah gaib, tentang masalah surga, neraka, tentang kejadian yang akan datang, ya, hari kiamat dan yang lainnya. Ini hanya kepada hamba-hamba yang Allah ridhoi di kalangan para nabi, yang Allah kehendaki. Sedangkan yang lainnya tidak diberikan sedikit pun tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wala yuhituna, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana karena ilmu Allah sangat luas. Tidak ada yang bisa meliputinya, tidak ada yang bisa yang mengetahui seluruhnya. Kecuali orang bisa tahu hanya sebagian yang Allah berikan, sebagian tentang perkara gaib, ya, tidak semuanya. Para nabi tidak semuanya, hanya sebagian saja begitu. Karena tidak ada yang bisa menguasai ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini karena keluasan ilmu Allah, keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ini kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi itu apa? Kursi itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bawah arsy, di bawah arsy. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kursi adalah maudhi'u al-qadamain, yaitu tempat meletakkan kedua telapak kaki. Nah, ini harus ditetapkan, tapi kita jangan dibayangkan ya. Jadi kursi ini letaknya di bawah arsy. Dan ini makhluk Allah yang sangat luas. Ya, lebih luas dari langit, tujuh langit dan bumi. Ini kursi ini ya. Jadi makhluk Allah yang paling agung, yang paling luas setelah arsy adalah kursi. Adalah kursi. Karena dalam sebuah hadis yang sahih ya, langit, tujuh langit dan tujuh lapis bumi, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dibandingkan dengan kursi itu seperti gelang-gelang ya, besi ya, tujuh gelang besi yang dilempar ke tempat yang luas ya, ke padang pasir. Padang pasir adalah kursi, dan gelang-gelang itu, gelang-gelang dari besi itu adalah tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Intinya sangat luas kursi ini dibandingkan tujuh lapis langit dan bumi. Dan arsy dengan kursi sama juga, lebih luas arsy daripada kursi. Intinya kursi adalah sebuah makhluk ibu ya, yang di bawah arsy. Nah, ini adalah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yauduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa berat memelihara keduanya, memelihara langit dan bumi tidak berat. Ya, tidak sedikit pun Allah merasa capek, merasa berat, merasa terbebani dalam memelihara makhluk seluruhnya yang ada di langit dan di bumi. Ya. Tidak sedikit pun apa memberatkan Allah Subhanahu wa taala dalam memeliharanya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Qadir yang Maha Mampu, yang Maha Kuat. Al-Qadir yang Maha Mampu. Ya, Al-Qawi yang Maha Kuat. Tidak merasa berat ya dalam mengurus makhluk yang besar semuanya, langit, bumi, kursi yang lainnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat dan Maha Kuasa. Ya, Maha Kuat dan Maha Kuasa. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, ini menetapkan sifat Allah al-ulu. Ya, Allah Maha Tinggi. Ya, Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Allah Maha Tinggi di atas makhluknya. Allah itu Maha Tinggi apa Ibu di sini? Tinggi kekuasaannya, al-ulul qadri. Tinggi apa namanya? Zatnya. Ya, kedudukannya. Allah tinggi kedudukannya, Allah tinggi zatnya dari makhluknya. Jadi tinggi di sini tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya dan tinggi zatnya. Jadi zatnya tinggi di atas makhluknya, enggak ada di bawah makhluk. Nah, ini wa huwal aliyul azim, jadi menetapkan Allah itu Maha Tinggi, tinggi zatnya, tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya. Ya. Nah, kalau menetapkan ini sifat ulu Ibu dengan benar, maka akan mengingkari keyakinan Allah di mana-mana. Jadi kalau orang meyakini Allah itu memiliki sifat Maha Tinggi, maka dia mengingkari Allah itu di mana-mana. Ya, karena ini tidak benar mengatakan Allah fi kulli makan. Ini keyakinan orang sufi yang ekstrim ya. Ini keyakinan menyesatkan. Karena salah dalam memahami kalimat atau nama Al-Ali, yaitu yang Maha Tinggi. Jadi, kita menetapkan Allah itu Maha Tinggi, tinggi zatnya di atas makhluknya, tidak bersama makhluknya. Dan juga tinggi keagungannya, kebesarannya, kekuasaannya ya, ya ini kedudukannya. Jadi menetapkan nama Allah Al-Ali dan juga sifatnya Al-Ulu yang Maha Tinggi, dan menetapkan nama Allah Al-Azim Maha Agung yang sifatnya Zul Azamah, yaitu yang memiliki keagungan, kebesaran ya. Di antaranya adalah memiliki arsy yang agung, dan Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung ya, kalamnya juga agung. Allah Subhanahu wa taala al-Azim. Nah, inilah ayat kursi perinciannya berkaitan dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma'u wa sifat. Karena ayat ini Bu dimulai dengan uluhiyah, di dalamnya ada rububiyah dan diakhiri dengan tauhid asma'u wa sifat ya. Ini meyakini. Kenapa orang bisa meyakini Allah di mana-mana? Karena dia tidak menetapkan nama Allah Al-Ali dan tidak meyakini Allah Maha Tinggi zatnya, ya, kemudian apa kekuasaannya, ya, keagungannya itu Maha Tinggi. Makanya naudzubillah orang yang mengatakan Allah di mana-mana, ibu, itu lebih ini apa namanya, lebih menyesatkan dari orang Nasrani, kata Ibnu Qayyim. Karena orang Nasrani al-hulul al-hulul ini reinkarnasi, ya, apa namanya, bahwasanya Allah itu punya anak itu Nabi Isa. Jadi Isa itu titisan Allah. Hanya Isa aja. Isa seorang nabi yang mulia, orang yang suci. Sedangkan kalau Allah mengatakan di mana-mana, naudzubillah mengatakan Allah itu di tempat yang kotor, Allah di pasar, Allah di hamam, Allah naudzubillah. Sampai Allah di apa di binatang, di ini di ah. Berarti lebih sesat dari orang Nasrani, kata Ibnu Qayyim. Orang yang menetapkan Allah di mana-mana. Kalau orang Nasrani hanya menetapkan Allah menetes di Nabi Isa saja, begitu kan? Hululnya itu, reinkarnasinya gitu. Nah, ini juga sesat memang. Tapi kalau orang mengatakan Allah di mana-mana, berarti selain tempat suci. Ya, di pasar, di tempat kotor, di mana, naudzubillah. Karena salah memahami kalimat Al-Ali. Ya, kalau kita yakini Al-Ali itu maha tinggi, tinggi zatnya, sekali lagi, tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya, tinggi keagungannya, enggak ada di atas Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah zatnya di atas makhluknya, di atas arsy. Sedangkan di mana-mana itu apanya? Ilmunya, pendengarannya dan penglihatannya. Itu di mana-mana itunya, yaitu ilmunya, pendengarannya, penglihatannya di mana-mana, kekuasaan di mana-mana, sedangkan zatnya di atas arsy. Tidak menyatu dengan makhluknya. Nauzubillah. Nah, ini. Nah, ini sampai di sini, ya, kita membahas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai membahas ayatul kursi, ya, isi daripada ayat kursi secara garis besar. Kita akan sambung kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sebelum ditutup? Iya, Al-Qur'an 60. Iya, iya, ayat kursi emang tidak ada apa perintah sujud, ya. Al-Qur'an kan cuma satu itu kan, ya, untuk ditilawah. Jadi tidak setiap ayat di sana ada kata-kata sujud, itu perintah sujud, karena menentukan sujud tilawah ayat sajadah, ibu, menentukan ayat sajadah ini harus tauqifiyah. Tidak sembarang ada lafaz sujud itu, enggak. Para ulama kan mencari riwayat-riwayat tentang sujud sajadah. Sujud sajadah namanya ayatu sajadah, ya, sujud tilawah, maaf. Sujud tilawah. Nah, ini tauqifiyah, setiap yang dikasih tanda di mushaf itu kan ada 15 kurang lebih, enggak kurang maksudnya. 15 ayat sajadah. Nah, ini semuanya ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada riwayat dari Nabi. Karena itu ibadah. Sujud itu ibadah, enggak sembarangan. Maka diatur dengan hadis. Jadi tidak bisa mengada-ngada setiap ada yang sujud, ada lapas sujud, sujud enggak. Karena tauqifiyah di sini, karena sujud termasuk daripada ibadah dan ibadah tauqifiyah tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi intinya namanya sujud tilawah atau ayatus sajadah bukan berarti ada nama-nama Allah, sifat-sifat, perintah sujud, bukan, tapi adanya dalil dari Nabi melakukan, ya, ketika membaca surat ayat itu, membaca ayat itu, ayat sajadah namanya. Maka para ulama meneliti, ulama fikih, ulama tafsir, mana riwayat-riwayat tentang ayat itu, sajadah itu. Nah, semuanya ada 15, tidak lebih, tidak kurang. Ada 15 di dalam Al-Quran. Maka kalau ada yang melebihi jadi 16, ini enggak benar. Karena riwayat yang sahih, cuman ada 15 ayat dalam Al-Quran untuk perintah sujud tilawah. Ibu itu ya. Jadi enggak sembarangan, bukan berarti setiap ada nama. Seperti contohnya surat Al-Ikhlas, itu dari awal sampai akhir menerangkan tentang sifat Allah. Makanya ada sahabat Nabi mengatakan, aku sangat cinta surat ini wahai Rasulullah, karena sering dibaca. Maka kecintaan kamu terhadap surat ini akan menjadi membawa kamu masuk surga. Apakah ada perintah sujud di sana? Enggak. Meskipun dalamnya tentang sifat-sifat nama Allah ya. Jadi tidak setiap ada lafaz sujud itu untuk sujud, enggak ya Bu ya, tapi harus ada dalil ya, yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud di setiap ayat sajadah ya, ayat sajadah. Allah alam bisawab. Biar sampai di sini Bu ya. Kita lanjutin nanti pembahasan tetap Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.